الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ دَمِيَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعَدْ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab حُقُقٌ دَعَتْ إِلَيْهَا الْفِطْرَةِ وَقَرَّرَتْهَا الشَّرِيعَةِ, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menjelaskan tentang hak-hak yang harus ditunaikan. Kita masih pada penjelasan hak yang pertama, yaitu hak yang paling utama, hak Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mencipta alam semesta dan mengatur jagat raya. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang terpuji, zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak ada putusnya, pemberian yang tidak ada hentinya, nikmatun zahirah wa batinah, yang diantara kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghamba kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mempercayai berita yang datang dari Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa inna hadzal haqqa الذي أوجبه الله لنفسه لا يسير سهل على من يسره الله له. Sesungguhnya hak yang Allah tentukan untuk dirinya, yang Allah wajibkan atas hambanya, adalah hak yang sebenarnya mudah untuk dijalankan, gampang untuk dikerjakan bagi orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah. Kenapa mudah? Dzalika bi annallaha lam yaj'al fi harajan wala dayyiqan wala masyaqah. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan padanya ada kesulitan, kesempitan. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman, وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, yakni surahkan usaha kalian untuk menjalankan perintah Allah SWT, untuk mengajak manusia kepada agama Allah dengan segala jalan. Apakah dalam bentuk nasihat, bentuk taklim, larangan dan ma'idah, bahkan kalau memang diperlukan dalam bentuk perang melawan musuh-musuh agama. Wajtabakum, Allah SWT telah memilih kalian, yakni memilih umat Islam, umat Nabi alaihi salatu wassalam, di atas umat-umat yang lainnya. Kalau kita ingin melihat, mengetahui keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya sangatlah banyak. Karena umat ini umat yang disayang oleh Allah. Umat yang datang terakhir namun umat yang pertama masuk dalam surga. Umat yang sedikit beramal namun umat yang banyak pahalanya. Ibarat orang beramal dari pagi sampai sore, umat ini beramal dari ba'dal asar sampai maghrib. Sebentar. Sedikit. Namun besar pahalanya di sisi Allah SWT. Allah menjadikan umat ini adalah khairu ummatin. Sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan kesulitan sedikit pun dalam agama ini. Setiap datang kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di saat kita tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, tafadhol, silahkan Anda sholat dengan duduk. Di saat kita tidak bisa menggunakan air untuk mandi besar, untuk mandi junub misalnya, karena tidak mendapatkan air, silahkan Anda ganti dengan tayamum. Ada kisah ajibah. Pernah ketika Nabi alaihi assalatu wassalam mengutus sahabat Ammar bin Yasir untuk satu tugas yang mulia. Di sela-sela beliau menjalankan tugas yang mulia, dia junub yang harus mandi besar. Dia mencari dan mencari air, ternyata tidak dapat. Anggapan dia, kalau wudu tidak ada air, maka tayamum. Kalau ini mandi tidak ada air, maka dia harus menaburkan debu ke seluruh tubuhnya. Dia pun telanjang dan berguling-guling di apa namanya di atas debu. Ketika pulang melaksanakan tugas, dia pun melapor kepada Nabi peristiwa yang dialami. Nabi pun mengatakan, innama yakfika antakula biyadaika hakata. Sesungguhnya cukup bagi kamu, kamu melakukan dengan tangan kamu seperti ini. Nabi mencontohkan menepuk tangannya dan sadah, kemudian mengusap tangan dan wajah. Artinya, orang yang dia harus mandi besar, ketika tidak ada air, cukup tayamum saja. Seperti kalau ingin wudu, tidak ada air, dia cukup tayamum. Tidak perlu berguling-guling sehingga seluruh debu mengenai apa? Tubuhnya. Ya, ini termasuk kemudahan dari syariat. Umat sebelum kita, mereka tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah yang khusus. Tapi kita, dimanapun waktu sholat datang, meskipun kita di padang sahara yang terbentang luas, di hutan belantara yang dalam, kita sholat. Kalau umat sebelum kita, tidak boleh mereka sholat kecuali di tempat ibadah yang telah ditentukan. Kalau kita ingin mengumpulkan kemudahan syariat terhadap ya umat ini sangat-sangatlah banyak. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Disebutkan di sini millata abikum, seperti agama ayah kalian Ibrahim, yaitu Ibrahim. Wa sammakumul muslimina min qablu fi hada. Dialah Allah yang menamai kalian kaum muslimin sebelum Al-Quran ini dan di dalam Al-Quran ini. Min qablin, sebelum diturunkannya Al-Quran, Allah menamakan ya kalian dengan nama kaum muslimin dan di dalam Al-Quran ini. Liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas manusia. Nanti di yaumul kiamah, umat-umat para nabi mengingkari kalau para nabi yang diutus telah menyampaikan amanat. Mereka mengatakan, ya Allah, Rasul yang diutus kepada kami tidak menyampaikan amanat sehingga kami ini seperti ini. Maka para rasul mengatakan, ya Allah, bahwa kami telah menyampaikan amanat. Allah pun bertanya, siapa saksi kalian, wahai para rasul? Para rasul mengatakan, saksi kami adalah umatnya Muhammad. Jadi umat Islam ini nanti di yaumul kiamah akan menjadi saksi untuk para nabi dan para rasul bahwa mereka telah menyampaikan risalah, menyampaikan tugasnya ya kepada umatnya masing-masing. Dan persaksian umat ini diterima di hadapan Allah. Sehingga orang-orang kafir dari umat-umat para nabi yang mereka ingkar terbungkam. Tidak bisa mereka bicara karena umat ini persaksiannya diterima di hadapan Allah bahwa para nabi dan para rasul telah menyampaikan tugas, telah menyampaikan amanah. Fa aqimus salata wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dua amalan ini senantiasa datang beriringan. Karena memang orang dikatakan baik ketika dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Salat adalah simbol kedekatan seorang hamba dengan Allah, sementara zakat adalah bentuk kedekatan seorang dengan saudaranya. Adanya jalinan yang erat antara hamba dengan Allah dan adanya jalinan yang erat antara hamba dengan hamba. Dua amalan ini, salat dan zakat, datang perintahnya secara beriringan. Puluhan ayat, puluhan hadis ya menyebutkan tentang dua ibadah ini datang beriringan. Wa'tasimu billahi wa maulakum, dan memintalah pertolongan pada Allah. Yani bertawakallah kepada Allah. Dia adalah penolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong, dia sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj, surat Haji ayat 78. Ayat yang baru kita baca yang ingin ditekankan di sini bahwa Allah tidaklah menjadikan kesulitan dalam kita beragama. Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Agama ini gampang. Makanya Nabi mengingkari kepada orang yang mempersulit diri. Datang tiga orang bertanya kepada istri-istri Nabi tentang seperti apa ibadah Nabi. Setelah mereka diberitahu, mereka punya kesimpulan, kok Nabi ibadahnya biasa ya. Tapi kemudian mereka katakan, ya wajar Nabi ibadahnya biasa, karena beliau sudah ada jaminan sorga. Kesalahannya diampuni oleh Allah. Kalau kita gak ada jaminan, kita harus semangat, lebih semangat dari Nabi. Maka orang mereka ada yang mengatakan, adapun saya akan begadang malam terus ya untuk tahajud dan tidak akan pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus di siang hari dan tidak akan pernah makan di siang hari. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan menikah biar fokus ibadah. Ternyata omongan mereka sampai ke telinga Nabi. Nabi alaihi assalatu wassalam ya mengingatkan mereka dan sahabat yang lainnya bahwa yang seperti ini tidak benar. Bahwa ini bentuk memberat-beratkan diri yang tidak dicontoh oleh Nabi. Nabi orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, namun Nabi beliau tidur, beliau juga tahajud. Beliau puasa di siang hari dan beliau pun kadang tidak puasa dan beliau pun menikah dengan wanita. Jadi memberat-beratkan diri ini bukan dari agama. Sahabat Utsman bin Mad'un pernah meminta izin untuk mengkebiri, yaitu memutus jalur sperma sehingga tidak ada lagi syahwat, kemudian biar fokus ibadah. Namun Nabi melarang. Atau dengan lafal lain, sahabat Utsman bin Mad'un meminta kepada Nabi izin untuk at-tabattul. At-tabattul itu artinya memutuskan diri untuk tidak mau menikah. maka Nabi melarang. Kata sahabat saat seandainya Nabi membolehkan, maka kami akan mengkebiri diri-diri kami. Namun ini dilarang. Karena ini menyelisih fitrah. Fitrahnya orang laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Ketika fitrah ini dicegah dengan sesuatu yang tidak syar'i, maka akan timbul sesuatu yang tidak baik. Agama ini agama yang mudah. Kalau seorang bisa untuk sampai ke tujuan dengan cepat, dengan energi yang tidak ya terforsir, maka dia lakukan daripada dia sampai tujuan dengan tenaga yang banyak, ya kemudian hasilnya kurang maksimal. Maka Nabi alaihi assalatu wassalam memberi saran. Ada tiga waktu kalau dimanfaatkan dengan baik, seorang sampai tujuan dengan cepat dengan hasil yang maksimal. Di waktu sore, di waktu pagi, dan sedikit dari waktu malam. Ini waktu-waktu yang kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, kita sampai tujuan dengan cepat. Sebagaimana perjalanan di dunia ini, ketika kita safar, pepergian di pagi hari sekalian, atau di sore hari sekalian, atau di malam hari, biasanya akan sampai tujuan lebih cepat. Nabi kita keluar rumah waktu itu, istrinya sedang berada di tempat sholatnya berzikir, wirid. Ketika Nabi sudah siang hari pulang, istrinya masih di tempat sholat, berzikir dan wirid. Maka Nabi mengatakan, aku tadi mengucapkan empat kalimat setelah ya aku pergi, yang kalau ditimbang dengan wirid kamu dari tadi sampai sekarang lebih berat wirid yang saya baca. Empat kalimat yang Nabi sebutkan itu beliau baca tiga kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Beliau baca di pagi hari tiga kali. Ini contoh kemudahan. Contoh kemudahan. Dalam segala hal, baik dalam masalah ibadah, akhlak, dan muamalah, Islam memberikan kemudahan. Islam memberikan kemudahan. Orang yang menjual rumah misalnya, tidak harus dia menggali pondasi untuk memperlihatkan kepada calon pembeli. Ya kalau pondasi sampai 2 meter, 3 meter, dia keduk kemudian biar orang lihat, kemudian gak jadi beli. Pusing ya kan? Tidak harus. Tidak harus kamu menggali pondasi untuk memperlihatkan kepada calon pembeli. Ya. Diberi kemudahan kok. Diberi apa? Kemudahan. Innahu aqidatun muslah wa imanun bil haqqi wa amalun salih musmir. Sesungguhnya ia adalah akidah yang tinggi, mengimani al-haq dan beramal salih yang membuahkan. Aqidatun al-qawamuha al-qawamul mahabbah wa ta'dhim. Akidah, keyakinan yang penopangnya adalah rasa cinta dan ta'zim, pengagungan pada Allah. Wa samardu al-ikhlas wal musabarah. Akidah, keyakinan yang buahnya memunculkan sikap ikhlas dan sabar. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah yukafirullahu binnal khataya. Salat lima waktu sehari semalam, Allah SWT akan menghapus dengannya kesalahan dan dosa. Wa yarfa'u bihinna darajat. Allah mengangkat dengan salat tersebut derajat seorang. Wa yasluhu bihinnal qulub wal ahwal. Dan Allah akan memperbaiki dengan salat tersebut hati-hati manusia dan kondisi manusia. Yati bihinnal abdu bihasab istita'atihi. Ya, seorang hamba menjalankan salat sesuai dengan kemampuannya. Fattakullaha masata'tum, laksanakan perintah Allah tak mampu kalian. Ini juga termasuk hak Allah. Kalau tadi hak-hak Allah berupa keyakinan, keikhlasan, kecintaan dan pengagungan, masuk pula di sana salat 5 waktu sehari semalam. Salat semalam, sehari semalam 5 waktu. Yang awalnya itu sehari semalam 50 kali. Ketika Nabi pertama kali mendapatkan perintah salat untuk beliau dan umatnya 50 kali sehari semalam. Ketika turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Kata Nabi, Allah merintahkan saya sholat sehari semalam 50 kali. Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan kepada Allah. Umatmu gak akan mampu melaksanakan seperti itu. Umat saya umat yang kuat-kuat, mereka saja gak mampu. Umat kamu lemah, mintalah keringanan. Nabi pun naik kembali, meminta keringanan kepada Allah, mondar-mandir dari 50 kemudian menjadi 5. Jasa Nabi Musa besar pada umat ini. Bayangkan kalau 50 kali sehari semalam, kayaknya enggak ada waktu untuk kerja. Ya, enggak ada waktu untuk kita rehat. Ya, tapi Allah sayang pada kita. Allah putuskan 5 tetapi 50. Kenapa? Karena kebaikan minimalnya 1 Allah lipatkan jadi apa? 50. Kemudahan dari Allah. Di mana di antara faedah dari salat, Allah akan menghapus dengan salat tersebut kesalahan. Ya Allah, sejak kita akil balig sampai detik ini, entah berapa dosa yang kita lakukan. Dosa tangan, dosa lesan, dosa mata, dosa telinga, dosa anggota tubuh kita. Yang sengaja dan tak sengaja. Yang kita masih ingat ataupun yang kita lupa, tak terhingga. Namun Allah sayang. Di sana ada amalan-amalan yang bila hamba itu ikhlas melaksanakannya, tekun dalam mengerjakannya, maka itu akan menjadi sebab dihapusnya dosa dan kesalahan. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti seorang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir jernih. Dia mandi dari sungai tersebut sehari semalam 5 kali. Coba kita pikirkan, kira-kira masihkah tersisa kotoran pada tubuh ini? Akan membersihkan dosa dan kesalahan. Jadi kita jangan melihat beratnya bangun pagi menyingkirkan selimut, beratnya ya menggerakkan tubuh ketika kita asik-asik kerja, ya kemudian berangkat menuju masjid. Kita jangan lihat beratnya, kita lihat faedah di balik dari itu. Kalau seorang melihat beratnya pekerjaan, nggak pernah melihat berat besarnya buah yang akan dia ya dapatkan, orang akan terasa berat. Tapi ketika ya seorang melihat buah yang akan dia dapatkan, semua akan terasa ringan. Kalau saya katakan kepada seorang ya, ya bulan, tolong bawakan air ini 2 galon, 5 liter, 5 liter. Ke jalan raya 50 meter. Saya kasih kamu uang 50 ribu. Senang dia. Ya, 50 ribu. Untuk ya membawa galon yang ringan seperti itu, jarak yang dekat. Ya. Maka dia akan semangat. Demikian pula orang kalau tahu di balik dari salat yang ia lakukan bahwa itu akan menghapus dosa. Meninggikan derajat, menambah pahala, dia pun akan semangat. Tidak akan ya dia pudar semangatnya. Wa yarfa'u bihinna darajat, dan Allah akan mengangkat dengannya derajat. Kemudian dengan salat pula hati seorang menjadi baik. Karena seorang ketika dia salat, dia sedang berbincang-bincang dengan Allah, mengadukan nasib dan kondisinya kepada Allah. Terlebih di keheningan malam, di saat mata-mata ini terpejam, seorang hamba kita bangun menghadap Allah, dia pun merasakan kesejukan batin yang tidak bisa terbayarkan dengan dunia. air mata berderai tanpa terasa. Air mata pun berderai tanpa terasa di saat seorang dia menghayati bacaan Al-Qur'annya di malam hari. Adzan, mari. Isya. Ini adzan dulu. Gimana? Adal. Adzan dulu. Adal, adzan dulu. Iqamatnya bisa ditunda nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah salah satu hak yang harus diberikan oleh hamba kepada Allah SWT. Yang dibalik daripada amal salat tadi, hikmah dan faedah yang banyak bagi hamba. Perlu diingat bahwa Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari amalan hambanya. Hamba baik, hamba pula yang akan merasakan hasil kebaikannya. Hamba berbuat jelek, hamba pula yang akan merasakan hasil kejelekannya. Salat akan menjadikan hati seorang bersih. Karena seorang di saat berbuat dosa akan titik hitam hatinya. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula titik hitam yang melekat di hatinya. Salat adalah salah satu amalan yang akan membersihkan noda, membersihkan jiwa. Yang seorang hamba melaksanakan salat semampu dia. Bahkan untuk salat sunnah, boleh seorang salat dengan duduk, walaupun dia sehat walafiat. Hanya saja pahalanya separuh daripada orang salat dengan berdiri. Salatul qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk separuh pahalanya dari pahala orang salat dengan berdiri. Bahkan dalam badan safar bepergian, boleh seorang salat sunnah tanpa menghadap kiblat. Anas bin Sirin rahimahullah pernah melihat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika bertemu di Ainut Tamri, melihat Anas bin Malik salat tidak menghadap kiblat. Salat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Anas bin Sirin heran. Kata dia, "Ra'aituka tusalli ila ghairil kiblat?" Kok saya lihat anda wahai Anas bin Malik sholat tidak menghadap kiblat? Kata Anas bin Malik, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu." Seperti ini yang saya lihat dari Rasul beliau lakukan. Ini dalam keadaan safar bepergian dan sholat di atas kendaraan boleh. Ini salat sunnah. Salat sunnah ketika safar bepergian boleh dilakukan di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Ini juga keringanan. Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Laksanakan perintah Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salat sebagai rukun Islam yang terbesar setelah dua kalimat syahadat memiliki keajaiban dan manfaat yang besar. Adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam ketika menghadapi perkara yang sulit, beliau berdiri salat. Beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, buat kita ini rehat dengan salat. Orang yang beriman ketika datang waktu salat, dia pun merasa tenang karena dia akan berbincang-bincang dengan Rabbnya, dengan Allah SWT, mengadukan nasibnya, memohon kepada Allah barokah dan kebaikannya. Salat juga akan menolong hamba ketika dia dihadapkan pada perkara yang rumit. Ketika waktu itu ada seorang ahli ibadah di tengah-tengah Bani Israel, dia difitnah oleh seorang wanita bahwa dia telah berselingkuh dengannya. Wanita tadi pun membawa anak yang dituduhkan di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat pun terprovokasi tanpa mereka mengklarifikasi dan mengecek kebenaran berita. Mereka melakukan tindakan fisik, melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap ahli ibadah ini yang bernama Jurais. tempat ibadahnya pun dihancurkan. Dia pun diikat tangannya, di lehernya, diarak di tengah masyarakat, dipermalukan. Jurej pun heran, ada apa kalian? Tidak tahu menahu. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba mereka menghancurkan tempat ibadahnya. Tiba-tiba mereka melakukan kekerasan fisik ya dan verbal kepadanya. Kata mereka, kamu telah melakukan kekejian. Maka Jurej pun mengatakan, tulung, biarkan saya sholat. Biarkan saya sholat. Jurej pun sholat. Selesai dari sholat, dia mengatakan, mana bayi itu? Kata mereka, ini bayinya. Jurej pun memegang jarinya. Seraya mengatakan, man abuka? Siapa bapakmu? Anak yang masih bayi tadi mengatakan, ayahku adalah penggembala sapi. Bukan Jurej. Subhanallah. Sholat akan menolong hamba dan menyelamatkan hamba di saat hamba mengalami, menghadapi perkara yang rumit. Mereka pun menyesal. Telah menghancurkan tempat ibadahnya. Telah melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada pada Jurej. Mereka katakan, wahai Jurej, apa kita bangunkan tempat ibadah yang dilapisi emas? Kata Jurej, jangan. Sudah, kita lapisi perak saja. Kata Jurej, jangan. Buat saja seperti dahulu yang dari tanah. Dalam keadaan seperti itu, sholat membantu. Sholat ya, menyelamatkan ya, seorang dengan izin Allah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya kisah seorang yang biasa disewa kurir. Ya, dia adalah seorang yang apa, biasa jadi kurir. Waktu itu ada seorang ikut nombleng di atas kendaraannya. Ketika keduanya ini melakukan perjalanan, ini orang yang dompleng ini mengatakan, ini ambil saja jalan sebelah ini, lebih dekat ini. Nah, waktu itu orang kurir ini gak terbiasa lewat jalan itu, dia percaya saja. Ya, tentu yang namanya kurir kepengen yang lebih apa? Cepat. Zaman gak ada aplikasi seperti sekarang, ya kan? Gak ada alat ya navigasi yang secanggih sekarang. Maka dan qadarullah ini memang kurir ini feelingnya kurang apa namanya kurang tajam. Padahal namanya gelagat orang yang enggak beres itu kadang ada gerakan fisik yang terbatas sebenarnya. Namun feeling orang kan beda-beda, ya kan? Nah, ternyata orang ini mengatakan, "Ini kamu ambil saja jalur sini, ini lebih cepat kamu sampai tujuan." Kurir tadi ngikuti saja. Ternyata ke tempat yang sepi, lembah yang dalam, itu banyak tengkorak-tengkorak di situ. Orang yang dompleng tadi izin, saya mau turun sebentar ya ke bawah. Ini orang gak curiga, yang didomplengnya gak curiga. Ternyata dia mempersiapkan pedangnya dan dengan cepatnya dia bergerak mengancam membunuh orang ini dan merampas ya kendaraan dan perbekalannya. Lari orang ini. Dia mengatakan, sudah ambil saja kendaraan saya, berbekal saya jangan dibunuh. Kata, tidak, kamu harus mati. Ajar terus. Ketika orang ini merasa gak mungkin selamat, mati sudah saya ini. Dia pun mengatakan, tulung, beri kesempatan saya sholat sebelum kamu bunuh. Kata dia, silahkan, tapi jangan lama-lama. Ketika orang ini sholat, gak ada satu ayat pun yang muncul. Seolah-olah nyawa sudah diubun-ubun, ya, atau ditenggorokan. Kata orang yang mau merampok dan membunuh tadi, cepat kamu, enggak selesai-selesai, abri. Ketika itu Allah takdirkan muncul dari lisannya, dia membaca ayat, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapa kadat yang mampu mengabulkan orang yang ditimpa petaka di saat dia memohon ya kepada Allah. Di saat dia memohon ya, tidak ada yang bisa menyingkap atau menghilangkan petaka kecuali hanya Allah. Tidak disangka datang seorang menunggangi kuda dengan cepatnya, ya, kemudian membunuh orang tadi. Selesai membunuh, orang tadi ingin pergi, ya, ada yang menggunakan kuda cepat tadi mau pergi, pegang oleh orang ini. Siapa kamu? Kata dia, ana rasulu man yujibul mutar. Saya adalah utusan Allah, zat yang mengabulkan orang yang ditimpa oleh malapetaka. Selamat orang ini. Ibnu Katsir menyebutkan kisah ini dalam tafsirnya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan pula kisah yang menunjukkan bahwa salat punya keajaiban. Ada seorang di hadapan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas mencerca sahabat Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awwam. Sahabat Sa'ad pun menegur, "Berhenti kamu. Mereka adalah sahabat Nabi yang mulia, enggak boleh kamu seperti itu." Ternyata orang tadi tetap saja mencela Ali dan Az-Zubair. Sa'ad pun kemudian dia salat. Selesai sholat dia berdoa mengadahkan kedua tangannya. Tidak dinyana, tidak disangka. Tiba-tiba muncul seekor apa namanya? Unta yang besar membelah kerumunan manusia. Mengejar orang tadi. Orang itu banyak yang dikejar hanya orang tadi. Ketika sudah kedapat orang tadi diremukkan tubuhnya, mati. Ya, ketika kita menghadapi perkara rumit, kembalilah kita kepada Allah. Salat adalah salah satu pintu untuk kita mendapatkan ketenangan batin. Salat adalah jalan untuk kita mendapatkan solusi. Karena Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalati. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Telah banyak bukti yang menunjukkan salat ini mendatangkan kemudahan bagi seorang hamba. Bahkan seorang kalau dia itu ingin melakukan hajat, dia pun disunahkan untuk sholat istikharah. Memohon kepada Allah pilihan yang terbaik. Orang dia bingung. Mau melamar, ini ada dua perempuan, sama-sama cantik, sama-sama bagus agamanya. Ini mana yang saya pilih? Ya. Kalau dua-duanya gak mampu, ingin pilih salah satunya. Tapi bingung semuanya, ideal semuanya. Ya, mi'ah fil mi'ah, 100% ini. Kamu mohon kepada Allah pilihan yang terbaik. Sholat dua rakaat, selesai sholat kamu mohon kepada Allah, ya Allah, ya, sebutkan hajat kamu, ya, bahwa saya ingin menikah, maka pilihkan untuk saya fulanah atau fulanah. Ya Allah, kalau memang saya dengan fulanah lebih baik untuk agama dan dunia saya, maka takdirkan. Kalau memang tidak baik, maka jauhkan. Nanti akan ada kecenderungan, kesondongan. Siapa dari orang yang dia akan pilih. Seperti itu. Karena kalau kita yang milih, terlalu pede kita milih, bisa keliru. Tapi kalau itu pilihan dari Allah, tentu itu yang terbaik. Lidinina wa dunyana. Untuk agama kita dan untuk, ya, dunia kita. Kemudian juga waqala Nabi alaihi salatu wassalam bi Imran bin Husain. Wa kana Imran maridah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan pada Imran bin Husain, dan adalah Imran waktu itu sakit. Rasul mengatakan salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka di atas sebelah lambung. Ini sambil tidur. Sebenarnya melihat lain, famustalqian atau dengan berbaring. Sahabat Imran bin Husain ini sahabat yang diuji oleh Allah dengan penyakit, diantaranya penyakit bawasir, penyakit ambeien, ya. Juga penyakit yang lainnya. Disebutkan ini sahabat setiap hari datang malaikat menjelma manusia kepadanya, nyalami. Ajaib. Nyalami setiap hari datang malaikat, nyalami. Satu saat sahabat Imran bin Husain ini radhiyallahu anhu, dia berobat dengan besi yang dipanaskan ditusukkan ke anggota tubuh yang sakit. Ini namanya pengobatan kai. Pengobatan apa? Kai, yaitu besi yang dipanaskan dan ditusukkan ke anggota tubuh yang sakit. Ini tidak haram tapi makruh. Bentuk pengobatan yang enggak disukai oleh Nabi. Setelah beliau radhiyallahu anhu melakukan pengobatan dengan kai, malaikat yang biasa datang sudah tidak datang lagi. Imran pun mengatakan, malaikat sudah tidak datang, penyakit tidak kunjung sembuh. Radhiyallahu anhu wa anhi sahabat ajma'in. Zakatun wa hiya juz'un yasirun min malik. Zakat adalah bagian yang kecil dari hartamu. Tudfa fi hajatil muslimin, atau tadfa yang kamu bayarkan, yang kamu berikan untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin. Lil fuqara wal masakin wa ibnis sabili wal gharimin wa ghairi min ahli zakah. Untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Tuh, fakir miskin itu beda atau sama? Kalau bahasa kita fakir miskin itu kata apa? Majemuk ya. Fakir miskin. Namun kalau kata fakir dan miskin ini digabungkan itu punya arti yang beda. Fakir lebih parah dari miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, itu fakir. Adapun miskin, orang yang punya pekerjaan tetap, ada alat untuk bekerja namun hasilnya tidak mencukupi. Lebih parah apa? Fakirlah seperti itu. Di antara dalilnya yang disebut oleh ulama adalah ayat dalam surat Al-Kahfi. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu-perahu itu yang dilihat oleh Nabi Musa dan Khidir waktu itu. Adapun perahu-perahu itu adalah milik orang miskin yang mereka bekerja di laut. Orang miskin masih punya perahu. Namun dari hasil tangkapannya belum mencukupi apa? Kebutuhannya, ini miskin. Kalau fakir enggak punya pekerjaan tetap. Serabutan. Sudah kayak gitu enggak ada sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya. Kalau bukan kita saudaranya yang mencukupi, siapa lagi? Kefakiran adalah ladang empuk bagi misionaris untuk mereka dimurtadkan. Apakah kita akan menunggu uluran tangan dari orang-orang kafir yang mereka kalau membantu ada udang di balik batu? Kita membiarkan saudara kita fakir, membiarkan saudara kita miskin, padahal mereka adalah modal umat ini. Jangan sampai modal yang ada ini hilang dengan sebab kita enggak perhatian dengan saudara kita. Sisihkan harta kita untuk menyantuni mereka agar akidah mereka ini terjaga. Kemiskinan adalah ladang yang empuk untuk dimurtadkan. Dahulu disebutkan, tapi hadisnya tidak sahih. Kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran akan menyebabkan kekufuran. Hampir-hampir kemiskinan akan menyebabkan kepada kekafiran. Kadal fakru ayakuna kufron. Ketika seorang dia menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin, sesungguhnya dia adalah pejuang. Yang namanya pejuang tidak harus yang dia menenteng senjata, terjun di medan laga, gagah berani menghadapi musuh agama. Tidak hanya ini. Mereka-mereka para janda yang kesulitan bahan, apa namanya, kesulitan ekonominya. Orang-orang fakir miskin yang mereka butuh santunan. Di saat kita menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka, kita adalah pejuang. Kalau kita berperang melawan orang kafir, tujuannya agar kita mendapatkan keuntungan, agar mereka masuk Islam. Jadi kalau ini kaum muslimin, saudara kita, modal kita, jangan sampai hilang, jangan sampai mereka murtad. Bagaimana caranya? Santuni mereka, bantu mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Ya, untuk meraih predikat sebagai pejuang, tidak harus Anda menenteng senjata, terjun di medan laga. Di sana ada ya ladang amal yang kalau Anda terjun di dalamnya, Anda akan mendapat predikat sebagai mujahid pejuang. Terlalu banyak para janda yang mereka ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, mereka ya ekonominya sangat mengenaskan. Berapa banyak orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang mereka butuh santunan. Kalau bukan kita sebagai saudara mereka, siapa lagi? Dengan kita mengundurkan sebagian hasil usaha kita untuk mereka, semoga ini menjadi sebab mereka istiqomah di atas agama ini. Semoga mereka terjaga agamanya, tidak kemudian menjual agamanya karena kemiskinannya. Sedikit. Wa ibnus sabil, demikian pula kita sisihkan harta kita untuk ibnus sabil. Wal gharimin, dan orang-orang yang dibebani oleh utang. Misalnya ada orang, maaf, saudara kita, dia ada apa namanya nanggung kecelakaan lalu lintas. Motornya nerempet orang. Ya. Motornya nerempet orang, kemudian patah, ya, harus dioperasi, sementara biayanya mahal. Sementara saudara kita ini ekonominya pas-pasan, kita bantu. Kita bantu bahkan dari zakat. Ya. Wa ghairihim min ahli zakah, dan yang lain-lainnya dari orang yang berhak menerima zakat. Ketahuilah bahwa syariat zakat ini syariat yang Allah SWT ya, sayang padanya kepada orang-orang yang ya kesulitan dari hamba-hambanya. Syariat zakat ya, ini bertentangan dengan dua prinsip ya, yang menyimpang. Prinsip yang pertama adalah prinsip komunisme, yang kedua adalah prinsip apa namanya kapitalisme. Komunisme di mana seorang itu dia tidak ada kepemilikan pada hartanya. Hartamu hartaku, istrimu istriku. Gitu ya? Waliyadzubillah. Ya, enggak benar seperti itu. Ya. Jadi orang itu enggak ada kepemilikan harta, yang punya hak milik adalah penguasa mereka. Dalam Islam tidak. Orang itu punya harta, namun apa yang ia miliki tolong sisakan sebagainya untuk orang butuhkan. Beda lagi dengan orang kapitalis. Ya. Hartamu, hartamu. Orang tidak ada hak pada hartamu. Kalau mereka miskin, salah mereka miskin. Kalau mereka enggak punya, salah mereka enggak punya. Ya subhanallah. Beda sekali dengan syarat Islam ini. Anda yang punya harta bagi saudaraku, harta itu milik Anda. Tapi harta yang Anda miliki, tolong sebagiannya kamu sisihkan untuk apa namanya al-fuqara wal masakin. Gak ada syariat semudah ini. Gak ada syariat seindah ini. Bukan seperti orang komunis yang mereka merampas kepemilikan. Bukan pula seperti orang apa namanya kapitalis yang mereka mengatakan ya tidak ada hak pada hartamu. Tidak ada hak pada hartamu untuk orang lain. Kalau kita melihat bagaimana Nabi dan para sahabat, mereka adalah contoh terbaik kita. Harta yang ada di tangan mereka ya, adalah harta yang manfaat. Harta itu digunakan untuk kebutuhan mereka dan untuk menolong saudara-saudara mereka. Bahkan di saat mereka membutuhkan, saudara mereka membutuhkan bantuan, mereka pun berusaha untuk segera membantu. Datang beberapa orang dalam keadaan mengenaskan. Nabi pun menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Sahabat pun tidak tunggu-tunggu. Ada dari mereka yang bersedekah dengan sedekah yang banyak sesuai kemampuannya. Ada pula yang sedekah sedikit sesuai dengan kemampuannya. Ada sahabat yang tidak punya apapun, namun dia tidak ingin tertinggal dalam kebaikan. Dia pun menjadi kuli angkut dadakan. Dia pun pergi ke pasar, dari hasilnya sebagian disisikan untuk saudaranya. Jangan tidak berbuat. Jangan tidak memberikan kontribusi untuk umat ini. Selagi kita punya kekuatan, selagi kita punya kesempatan, jangan tidak berbuat. Ini adalah nostalgia yang berharga bagi kita. Di saat hidup kita, kita isi dengan ya kebaikan. Kita isi dengan kebaikan. sehingga Allah ancam orang yang mereka pelit dengan hartanya. Dalam keadaan mereka harus memberikan zakat namun tidak memberikannya, hartanya akan dijadikan ular yang melingkar di lehernya. Ular yang putih kepalanya, melingkar di lehernya, mematuk tubuhnya, seraya mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Sayalah hartamu, sayalah simpananmu. Orang yang dia itu punya sapi, punya onta, misalnya sudah sampai pada batas yang harus dia zakat, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, nanti di padang mahsyar ontanya akan menginjak-injak dia. Dari pertama sampai akhir, diulangi terus, sampai bertahun-tahun. Ini masih di padang mahsyar. Ya, seorang ketika dia pelit, berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Inilah balasan setimpal. Sehingga barakallahu fikum, ya, hendaklah seorang muslim menjadi orang yang dermawan. Rukun Islam yang lima yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya itu akan membentuk kepribadian seorang muslim yang dermawan dengan waktunya, dermawan dengan hartanya. Salat misalnya yang dilakukan oleh seorang muslim ya akan membentuk seorang muslim dermawan dengan waktu dan tenaganya. Zakat misalnya ya akan membentuk pada diri seorang muslim untuk dermawan dengan hartanya. Haji misalnya membentuk kepribadian seorang muslim untuk rela mengorbankan tenaga, waktu dan hartanya untuk kebaikan. Salat lima waktu atau rukun Islam yang lima Allah jadikan datang bervariasi, yang diantar hikmahnya wallahu taala alam, kata Syekh Muslimin, akan membentuk kepribadian ya yang baik, akan membentuk pribadi-pribadi yang mereka dermawan dengan tenaganya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.